lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Masail Jahiliyah lil Alim al Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-60 dan juga 61. Kata beliau, Allah Ta'ala al-mas'alatani as-sittuna wal-hadiyatu as-sittun. Dua pembahasan, pembahasan yang ke-60 dan juga pembahasan yang ke-61. Iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdhibu bil-haqqi. Mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan kebenaran. Qala rahimallahu ta'ala, berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdhibu bil haqq. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, mereka biasa berbohong atas nama Allah Azza wa Jalla, mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendustakan kebenaran. Berkata Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdhibu bil haqqi min tariqati ahli al-jahiliyah. Berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bohong, dusta, mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada di dalam syariat ini. Demikian juga berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan kebenaran, itu di antara jalannya orang-orang ahli jahiliyah. Mithlu ma qalu lamma kanu yatufuna bil baiti 'uratan. Seperti apa yang mereka ucapkan, orang-orang ahli yang ucapkan tatkala mereka tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Atau sebelumnya ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka itu berbuat perbuatan amalan yang keji, kotor, jelek, kalau mereka berbuat dengan perbuatan yang kotor, jelek, bid'ah dan yang semisalnya, qalu mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami, pendahulu kami, guru-guru kami, orang tua kami terdahulu ada di atasnya. Mereka melakukan perbuatan tersebut, wallahu amrana biha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kami untuk mengikuti mereka. Dusta. Nah, kedustaan, kedustaan yang mereka buat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa hadha min al-kadhibi 'ala Allah, dan ini termasuk dari kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih sesat, yang lebih zalim daripada orang-orang yang dia mengada-adakan dengan suatu kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih zalim dari orang seperti ini? Nah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka orang-orang ahli jahiliyah mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi dusta, bohong dalam keadaan mereka mengetahuinya. Wa qala ta'ala innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Hanya saja orang-orang yang dia mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang dia tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Wa qala ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengucapkan dengan apa-apa yang lisan-lisan kalian sifati itu dengan kedustaan, ini halal dan ini haram, dalam rangka untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah berdusta terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, mengatakan sesuatu yang itu tidak termasuk di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya ada saja sesuatu dari bagian syariat ini yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin. Ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mungkin taqawul 'ala Allah. At-taqawul, berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala namun sejatinya itu bukan bagian dari syariat Allah Azza wa Jalla, namanya at-taqawul. Namun Allah mengatakan, kalau seandainya engkau melakukan demikian, la khadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ancaman yang sangat keras. Nah, akan dipotong urat nadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara bentuk dosa-dosa besar, di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbuat riba, kemudian berhaga kepada orang tua, kemudian membunuh, kemudian berbuat zina dan seterusnya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup setelah Allah sebutkan beberapa bagian dosa-dosa besar, kemudian sampai kepada dosa antusyriku billah, ini kalian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah tutup ayatnya wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya, dalam keadaan kalian kalian tidak mengetahuinya. Nah, baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, metode ini pulalah yang ditempuh oleh sebagian ahlul ahwa wa ahlul dalal wa kadzalika ahlul bid'ah, berdusta nah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan sesuatu itu bagian dari agama Allah namun sejatinya apa yang mereka katakan itu bukan merupakan bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadakan ini, mengadakan itu, mengamalkan ini, mengamalkan itu, menerapkan ini, menerapkan itu, pada sejatinya itu tidak ada di dalam syariat Islam. Sesuatu yang diada-adakan. Nah, kemudian kata beliau, hayya Allah ta'ala wara'a wa kadzalika alladziina yaftaruna al-kadhiba 'ala rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu ja'a 'anhu kadza min al-ahadith wa hiya kadhibun wa alladhi yuhaddithu bihadza min ghairi tawathuqin wa min ghairi tathabbutin yakunu ahad al-kadhibina. Demikian juga kepada orang-orang yang dia berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ancaman besar juga bagi orang-orang yang dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Wadda', ya, orang yang suka membuat hadis palsu, atau orang yang menyandarkan sebuah ucapan, sebuah amalan, sebuah akidah, i'tiqad, keyakinan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari itu semuanya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, beliau mengatakan, bohongnya kalian, dustanya kalian kepadaku tidak sama kedudukannya dengan dustanya kalian kepada selainku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kedustaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh tingkatannya, asyad, lebih besar dosanya dibanding kedustaan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan makhluk. Fa'innahu man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan fatayatabawwa maq'adahu minan nar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang yang dia sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya itu dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza al-wa'id, ini adalah ancaman dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah, annahu ja'a 'anhu kadza, seseorang yang dia datang dengan sesuatu dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berdusta. Demikian juga orang yang dia menyampaikan hadith dengan hadith ini, hadith yang palsu tersebut, tanpa ada tawazzuk, tanpa ada upaya untuk mencari kebenarannya. Wa min ghairi tasabbut, demikian juga tidak ada tasabbut, mengecek, melihat kembali, pokoknya apa kata kiai saya sudah, itu yang benar. Nah, ini masuk di dalamnya. sampaikan hadis. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina tanpa mau melihat ini hadisnya bagaimana ini. Yang penting saya pernah mendengar, saya pernah membaca, sampaikan. Nah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal hadisnya la aslalahu, kata Imam Al-Albani rahimallahu taala. Hadisnya ini enggak ada asalnya. Nah, maknanya itu hadis palsu. Hadis lemah, hadis palsu. Nah, yakun wahad al-kadhibin, orang yang seperti ini, yakni orang yang dia sengaja membuat hadis palsu, atau orang yang dia menukil hadis, sebuah hadis tanpa mau melakukan pengecekan apakah hadisnya ini sahih atau tidak. Yang penting saya nukilkan, maka dia menjadi salah seorang dari kalangan orang-orang pendusta. Wa hadza jaa fi sahihi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Barang siapa yang dia menyampaikan sebuah hadis dariku dengan satu hadis, nah, dan dia melihat bahwasanya itu adalah dusta, maka dia menjadi salah seorang dari kalangan orang-orang pendusta. Wahada min hirfati ahli jahiliyyati annahum yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba. Ini adalah termasuk dari pekerjaannya, ulahnya, perbuatannya orang-orang ahlul jahiliyah, yang mereka itu iftira, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu za'amu anna Allah amarahum bikashfil awrati fit ta'af, di mana mereka menyangka dan mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menampakkan aurat tatkala tawaf, menyingkap aurat tatkala tawaf. Wa harramu ma ahalallahu wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadha, dan mereka mengharamkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, dan mereka menyangka lagi mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk mereka hal yang demikian. Makanya mereka mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ بَعْبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Maka berkatalah orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, niscaya kami gak akan beribadah kepada selain Allah dari sesuatu pun. Maknanya, perbuatan kami ini beribadah di sisi kuburan, menjadikan kuburan para wali, habaib ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki kami tidak melakukannya, niscaya kami tidak akan melakukan. Kalau kami melakukannya, itu berarti Allah memang menghendakinya. Nah, pemahaman yang rusak. Nah, makanya sering kita ulang, syubhat itu aksar, dia akan merusak, lebih merusak dibanding dengan syahwat. Dibanding dengan syahwat, fitnatus syubhat asyad min fitnatus syahwat. Nah, secara keseluruhan, secara umum yang namanya fitnah syubhat itu lebih berbahaya dibanding fitnah syubhat, dibanding fitnah syahwat. Nah, oleh karena inilah makanya iblis syaitan itu lebih mencintai ahlul bid'ah dibanding ahlul ma'asi. Ahlul ma'asi kalau fitrahnya masih lurus, dia akan tahu ini keliru, ini salah, ini keliru dan ini salah. Namun ahlul bid'ah justru dia bersemangat di dalam melakukan kekeliruan tersebut karena dia mengira alal haq, berada di atas kebenaran. Wa qala ta'ala law syaa Allahu ma asyrakna. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Wa qala ta'ala law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Kalau seandainya Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kami tidak akan mengibadahi mereka itu. Kami tidak akan mengibadahi keris-keris, jimat-jimat para wali, nah, tidak akan kami mengagungkan kuburan kalau seandainya tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki, maka terjadi ini. Nah, ya. Rancu jarak bus antara takdir qawmi wa takdir syar'i, wa irada qawmi wa iradu syar'i. Nah, tersamarkan di antara mereka. Jadi mereka mengira apa yang dikehendaki oleh Allah sudah pasti dicintai. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah sudah pasti tidak dicintai. Nah, ahlus sunnah harus lebih mengetahui perkara beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian. Wa hadza kulluhu kadhibun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lian Allah jalla wa ala arsala rusula li inkari ma hum 'alaihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus segenap para rasul itu untuk mengingkari apa yang mereka berada di atasnya. Allah mengutus segenap para rasul untuk mengingkari keyakinan mereka, mengingkari perbuatan mereka. Nah, perbuatan kesyirikan, perbuatan ma'asi, perbuatan fahisyah. Allah utus segenap para rasul untuk mengingkari itu semuanya. Nah, bagaimana bisa kemudian mengklaim, mengaku-ngaku bahwasannya Allah memerintahkan kami untuk mengikutinya, yaitu mengikuti apa yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang mereka. Falhasil, kata beliau, ana nisbatal kadhibi ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa min tariqati ahli jahiliyah. Maka kesimpulannya bahwasanya penyandaran dusta, kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam itu termasuk dari metode cara jalannya ahlul jahiliyah. Fa'alal muslim, maka wajib atas segenap muslim ayuhadhira min hadzal amalil khabith, untuk menjauh, untuk berhati-hati dari perbuatan yang tercela ini. Setiap muslim harus menjauh, berhati-hati dari perbuatan yang tercela ini, mendustakan kebenaran dan juga berbohong, berdusta atas nama Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Mengapa anda melakukan perbuatan ini, amalan ini? Dahulu Nabi melakukannya. Mana dalilnya? Pokoknya dahulu Nabi melakukannya. Ini hadisnya. Dan ini hadisnya lemah. Lemah-lemah juga hadis. Palsu-palsu juga hadis namanya. Sudah. Nah, kalau seperti ini, apa sebagaimana yang kita singgung di pertemuan sebelumnya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup telinganya, Allah jadikan ghisyawah, nah, penghalang di dalam qalbunya. Famayyahdihi ba'dallah, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Nah, orang yang seperti ini selain Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada yang bisa. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga-telinga tapi tidak tergunakan untuk mendengar, tidak tahu. Baik, فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل الخبيث، وقد لا يدبر هو على الله، walaupun terkadang dia tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, lakin akan tetapi لا يتحرى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله. Akan tetapi seorang muslim tersebut, hamba Allah tersebut, dia tidak berhati-hati. يتحرى, tidak berhati-hati di dalam menukil perkara-perkara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala juga tentang Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini masuk di dalamnya. Dia tidak terang-terangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak hati-hati di dalam menukil sesuatu tentang syariat Islam ini yang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fatawa la yataharra fiha, demikian juga seorang muslim terkait dengan fatwa, dia juga tidak berhati-hati di dalamnya. Oh, menurut saya boleh-boleh saja. Oh, tidak apa-apa. Oh, tidak boleh. Tanpa menyebutkan satu dalil pun, tanpa menyebutkan ucapan para ulama terdahulu, tanpa menyebutkan bagaimana penerapan dari generasi salaf, generasi terdahulu, hanya dijawab, oh dulu saya biasa melakukannya tiap pagi, ngopi sambil denger campur sari. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maka sungguh benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwani, yang ini semestinya membuat kita, diri-diri kita khawatir, terancam bahwasanya akan datang sanawat qada'at, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Sudah sulit bagi kita membedakan ini sebenarnya yang benar itu yang mana. Semua ngaku ahlu sunnah, semua ngaku kembali kepada para ulama. Nah, yang benar yang mana? Kalau tidak dilandasi dengan ilmu, kalau tidak ada irtibat, keterkaitan dengan ahlul ilmu, ya pasti akan bingung. Ngaji jarang misalnya, berteman dengan ustaz juga tidak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqul kadhib wa yukadzibul shadiq. Orang yang dusta dikatakan benar ucapannya, orang yang benar dikatakan dusta ucapannya. Wa yukhawwinul amin wa yu'minul kha'in. Orang yang jujur, orang yang memegang amanah dikatakan khianat. Orang yang berkhianat dikatakan orang yang memegang amanah. Di saat itulah Nabi mengatakan wa yakthuru rawaydah, maka akan semakin banyak orang-orang rawaydah. Qalu wa ma rawaydah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu rawaydah? Rajulun sahih yatakallamu bi amril amah. Amqala alaihi salatu wassalam. Seorang yang bodoh, yang jahil, namun dia berbicara tentang perkara umat. Nah, maka maknanya bagi kita ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, untuk serius dalam belajar, serius dalam mengikhlaskan amalan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, serius di dalam berperan di dalam mengambil dakwah ini. Nah, dengan berbagai macam bentuk upaya yang bisa kita lakukan dengan mengharap semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا كَانَ مَا نَقَلَهُ خَطَأٌ وَهُوَ لَمْ يَتَثَبَّتْ فِيهِ وَنَشَرَهُ عَلَى النَّاسِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ أَحَدَ الْكَاذِبِينَ وَيَسِيرُ قَدْ ضَرَّ النَّاسَ بِهَذَا الشَّيْءِ الَّذِي نَقَلَهُ لَهُمْ وَنَشَرَهُ بَيْنَهُمْ. Kalau seandainya apa yang dia nukilkan dari fatwa, apa yang dia nukilkan dari perkara-perkara agama yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya itu ternyata salah karena sikap dia yang tidak berhati-hati, wahuwa lam yatathabbat, dia tidak tathabbut, tidak berupaya untuk mengecek kembali, cek dan recek, mencari kebenaran. Nah, pokoknya telan mentah-mentah apa yang dia dapatkan, dan dia menyebarkan di tengah-tengah manusia, maka jadilah dia menjadi salah seorang dari kalangan orang-orang pendusta, dan jadilah dia menjadi orang-orang yang menyakiti manusia, memberikan madarat, kerugian, bahaya kepada manusia dengan sesuatu yang dia nukilkan kepada mereka dan yang dia sebarkan di tengah-tengah mereka. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya wa idza ja'a, dan apabila datang kepada mereka sebuah berita yang berisi tentang keamanan atau sebuah berita yang berisi tentang ketakutan, adha'u bih, orang-orang yang pendek akal ini langsung menyebarkan, sebarkan, sebarkan. Nah, ini pemerintah mau begini, mau begini, mau begitu, sebarkan. Nah, ini harga-harga naik nih, maka kita harus bangkit, sebarkan. Ini pemerintah menekan kaum muslimin, mendzalimi ulama-ulama muslimin, berbagai macam. Nah, adha'u bih, langsung disebarkan. Walau radduhu, kalau seandainya mereka mau mengembalikan perkaranya itu ila rasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, pemegang urusan di antara mereka, pemegang urusan terkait dunia itu adalah waliul amri, yaitu penguasa, sultan, dan pemegang urusan akhirat, urusan agama adalah para ulama. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan urusan itu kepada waliul amr, pemerintah, penguasa, dan juga para ulama, Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la 'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang berupaya mencari kebenaran itu akan bisa mengetahuinya dengan mengambil istimbat, nah, di antara mereka mengambil hukum yang didasari atas nas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, demikian juga atas maslahat kaum muslimin, akan mengetahuinya. Nah, adapun rakyat, adapun kita tinggal menunggu bagaimana. Nah, apa yang dibimbingkan oleh para ulama terkait dengan berita tersebut, bukan disikapi dengan kemarahan, emosional dan seterusnya. Nah, والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج. Yang wajib adalah hadis-hadis yang dusta, palsu, itu tidak disebarluaskan, tidak dipromosikan, tidak dijajakan, wala turwa, dan juga tidak diriwayatkan, tidak dinukilkan, tidak dipindahkan. Bal tahasur wa tadarik, bahkan yang harusnya itu adalah diblok, hasur, nah, dihentikan, ditutup. Wa anna al-wa'adha wa du'ata yatathabbatuna fi ma yaquluna 'anillahi wa rasulihi. Dan semestinya para wa'iyyin, orang-orang yang memberikan nasihat, wajangan dan para doa, mereka untuk senantiasa tathabbut terhadap apa-apa yang mereka ucapkan dari Allah dan juga dari Rasulnya alaihissalatu wassalam. Terus menerus melakukan tathabbut terkait dengan apa yang mereka ucapkan berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fi umuri al-halali wal-harami wal-taqwa. Demikian juga dalam perkara-perkara halal, haram dan fatwa. Alaihim ayatathabbatu fi sya'niha. Wajib atas mereka untuk tathabbut, untuk mengecek, untuk memeriksa kembali pada urusan-urusan yang demikian, halal, haram dan fatwa. Pokoknya menurut pengajian saya ini halal, kodok halal, ular halal, anjing sembelih halal, pokoknya dalilnya pokoknya. Nah, tidak mau melihat apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, kemudian dinukilkan, dipindahkan, disebarkan ucapan seperti ini. Apa kata Syekh Rahimahullah Ta'ala wa Ra'ah? Yusiru ahadal kadhibin. Mereka itu menjadi satu, salah satu dari orang-orang pendusta. Nah, wala hawla wala quwwata illa billah wa alla yata'ajjalu fiha, dan dalam mereka tidak untuk terburu-buru di dalamnya. Lianna al-khata'a fiha qawlun 'ala Allah bi ghairi 'ilmin. Karena kekeliruan di dalamnya itu masuk dalam perkara al-qaul, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Nah, tanpa ada ilmu. Wa kadzalika takdzibu bil haqqi al-thabiti 'an Allah wa rasulih. Demikian juga mendustakan kebenaran yang telah tetap dari Allah dan juga dari Rasulnya alaihi salatu wasalam. لا يحل في الجريمة عن التكذيب على الله ورسوله كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدقه جاءه وذلك أنه إذا لم يوافق هواه حاول رده بتكذيب وتشكيك فيه كذب أهل الأهواء. Beliau Al-Allamah Al-Fauzan Hayyallahu Ta'ala mengatakan, tidak ada yang ringan terkait kejahatan atau dosa dari berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Enggak ada yang ringan. Nah, terkait al-jarimah, jarimah kejahatan berupa kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia mendustakan, atau dia mendustakan. Nah, orang yang membawa kebenaran tersebut apabila datang kebenaran itu kepadanya, dua-duanya sama, enggak ada yang lebih ringan. Yang mana? Yang sengaja berdusta atau yang mendustakan. Saya datang seseorang kepada kita, nah, membawa al-haq, membawa bimbingan, membawa kebenaran, kemudian kita dustakan. Nah, itu sama kedudukannya dengan orang yang dia sengaja berdusta terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sifat dusta adalah sifat yang jelek, buruk, dan dia akan menyeret seseorang untuk berperilaku yang lebih jelek lagi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, beliau mengatakan, iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian, jauhi kalian dari al-kadhib, dari bohong, dusta, nipu, dan lain sebagainya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kalau sudah seseorang biasa dusta, bohong, maka kedustaan dan kebohongan itu suatu saat akan menyeret pelakunya, pelaku kebohongan dan kedustaan itu untuk melakukan perkara-perkara fajir, perkara-perkara yang keluar dari tuntunan syariat Islam ini. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu suatu saat akan menyeret seseorang kepada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefajiran kan banyak. Satu sisi mungkin belum dia menyeret sisi yang lainnya, sisi yang lainnya. Satu ketemu satu sisi yang ternyata itu menyeret pelakunya ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ini yang harus kita tanamkan pertama dan utama kepada diri kita sendiri. Jujur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla di dalam mengikuti syariat ini. Jujur di dalam mengikuti as-sunnah as-sahihah. Jujur terkait dengan perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Jujur, nah, al-haq, al-haq, batil, batil. Katakan al-haq, ya al-haq, batil, ya batil. Tidak talawun, tidak berubah-ubah warnanya. Bisa nggak katanya benar, pindah lagi ke sini salah, pindah lagi ke situ masih remang-remang misalnya. Tidak, jujur. Nah, tapi kalau kita tidak jujur, dusta dengan apa yang kita nisbahkan kepada dakwah ini, suatu saat kita akan menyeret kepada perbuatan fajir. Dan ini pula yang kita tanamkan dalam keluarga kita, anak-anak kita, santri-santri kita, senantiasa jujur, tidak berdusta dan berbohong. Karena kalau dia berdusta dan berbohong, suatu saat disebabkan dustanya dia dan bohongnya dia yang sudah terbiasa akan menyeret ke dalam perbuatan fajir. Nah, biasakan untuk jujur, dilatih untuk jujur. Ya tentu kita mulai dari diri kita sendiri sebagai kepala rumah tangga misalnya, bagi seorang suami jujur. Begitu ketahuan bohong, diingatkan misalnya sama istri, sama anak-anak, ya jangan marah, jangan main hantam, hatinya gak panas misalnya, gak terima, aibnya terbongkar ternyata. Harus jadi bersyukur. Jazakillah khair, jazakumullah khair. Karena kebahagiaan di dalam keluarga itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, akan terwujud dengan tegaknya amar ma'ruf wa nahi munkar. Kebahagiaan dalam keluarga itu akan terwujud manakala tegak amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam keluarga tersebut. Adanya kebatilan tidak dibiarkan, diingkari. Nah, adanya kebajikan diperintahkan, bukan ditunggu mau melakukannya silakan, enggak is enggak apa-apa, bukan, tapi perintahkan amar ma'ruf. Ada kemungkaran, ada kebatilan, diingkari, dicegah, dihilangkan. Nah, baru di situ akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah biiznillahi ta'ala, biiznillahi ta'ala. Karena memang syarat pertama dan utama itu adalah tegaknya masing-masing afrad, masing-masing individu di dalam keluarga tersebut, tegaknya peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau jadi istri yang salehah, apa syarat pertama? Wassalihatun qanitatun. Wanita-wanita saleh itu adalah salihatun qanitatun, wanita-wanita yang qanitat, wanita-wanita yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Baru kemudian hafizat, dia jaga kehormatannya, dia jaga dirinya, dia jaga harta suaminya dan seterusnya. Jangan dibiarkan, sekali lagi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan kebahagiaan semu. Yang penting rukun di dunia ini, yang penting ini, itu, ada kemungkaran, harus biarkan semu. Nah, tidakkah kita menginginkan kita termasuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para suami-suami, udkhulul jannah wa azwajukum, masuklah kalian ke dalam surga dan istri-istri kalian masuk ke dalam surga. Subhanallah. Kapan itu bisa? Manakala tegak tadi kita sebutkan amar ma'ruf nahi munkar, masuklah kamu ke dalam surga dan pasangan-pasangan kamu, istri-istri kamu masuk ke dalam surga. Nah, makanya ini juga menjadikan pengingat bagi kita, kalau mencari istri, cari istri yang salehah, agamanya baik pertama dan utama, agama, bukan wajah. Jangan tertipu dengan wajah. Nah, tapi agama. Lihat Nabi SAW mengatakan, masa kita gak percaya sama Nabi? Fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau engkau coba-coba cari istri gak karena agama, taribat yadak, nyesel akhirnya, celaka di belakangnya, taribat yadak. Kata Nabi SAW, gak percaya, masih mau nyoba. Nah, jangan. Agama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka yang mengikuti keimanan yang telah mereka tancapkan itu tadi. Lihat orang tua yang kokoh menancapkan, menanamkan keimanan yang benar kepada anak keturunannya, kepada anaknya, kepada cucu-cucunya. Alhaqna bihim dunyatahum, kami nanti suatu saat akan kumpulkan mereka semua ke dalam surga, walaupun si orang tua tadi tidak pernah bertemu cicitnya, tidak pernah ketemu, belum sempat ketemu, namun keimanannya sama, manhajnya sama, akidahnya sama. Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan, bertemu kembali. Ini dulu cicitnya, ini dulu keturunan yang kesekian, kesekian dan kesekian. Tidak kita menginginkan hal yang demikian, ikhwani. Hayyakumullah. Jerih payah kita, lelahnya kita sebagai orang tua di dalam talabur rizq, mencari rizki Allah azza wa jalla. Kemudian menjadi sia-sia manakala ternyata kita tidak menanamkan keimanan yang benar kepada anak keturunan kita, terlena dengan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, kepada saya, kepada antum semuanya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa miyafal dalika fa'ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam lingkup yang paling kecil dalam keluarga, saling berlapang dada. Nah, membangun keluarga itu dalam rangka untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk mencari ridho manusia, tapi semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini untuk menjaga kehormatan masing-masingnya, kalau ini menjadi tujuannya, pertolongan Allah akan turun. Nabi mengatakan salah satu haqqun 'ala Allah arnatuhum, tiga golongan yang hak Allah memberikan pertolongan kepada mereka, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Di antaranya adalah orang yang menikah, yuridu binikahihi al-afaf, orang yang menikah dan dia inginkan dari pernikahan itu adalah supaya menjaga kehormatan dirinya. Nah, maknanya menjaga kehormatan diri itu adalah tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, saya pribadi, dan juga untuk ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada pertanyaannya, Mas?